Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوات الإسلام, الحمد لله pada kesempatan sore hari ini di Masjid UPI Universitas Padahal IKIP, benar enggak? Kita melanjutkan kajian yang sebetulnya rutin di Masjid Ukhuwah, yaitu mengkaji kitab Mujmal Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah. Kita masuk ke poin yang ketujuh, di mana penulis buku berkata, yajibul iltizam bil alfadhi syar'iyah fil aqidah. Wajib berpegang kepada lafaz-lafaz syariat dalam masalah akidah. Watajun watajannubu al-alfadil bid'iyah. Dan menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan. Wal-alfadul mujmalah al-muhtamilah lil-khata' was-sawab yustafsaru an ma'naha. Adapun lafaz-lafaz yang bersifat global, yang mengandung makna benar dan salah, maka wajib dimintai penjelasan maksudnya. Famakana haqqan uthbita bilafdhi syar'i. Apabila maknanya benar, maka kita tetapkan dengan lafaz yang sesuai dengan syariat. Pemakna batilan rudda, tapi kalau ternyata maknanya tidak benar, harus ditolak. Saudaraku sekalian, pembahasan kita adalah tentang pentingnya menjaga lafaz-lafaz islami. Apa yang dimaksud dengan lafaz islami? Yaitu disebut dengan lafaz-lafaz syar'iyah, lafaz-lafaz syariat. Yang dimaksud dengan lafaz-lafaz islami itu, saudaraku, yaitu semua lafaz yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada suatu makna, sehingga menjadi istilah di dalam syariat. Semua lafaz yang ditunjukkan oleh apa? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada suatu makna, sehingga menjadi sebuah istilah dalam syariat. Contohnya apa? Solat. Solat ditunjukkan tidak di dalam Al-Quran? Ya, Allah mengatakan wa aqimus solat. Dirikan apa? Solat. Solat itu maknanya apa? Sholat maknanya secara bahasa artinya apa? Doa. Itu secara bahasa Arab. Tapi secara istilah syariat apa? Sholat itu artinya gerakan dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam disertai dengan niat. Nah, itu namanya sholat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lafaz sholat ini sebagai istilah syariat. Sebagai apa? Istilah syariat. Contoh lagi apa? Zakat. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Sehingga zakat itu menjadi sebuah istilah syariat. Yang maknanya adalah mengeluarkan sebagian kelebihan harta yang telah ditunjukkan oleh dalil dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Contoh lagi haji. Haji itu lafaz syariat tidak? hafal syariat. Apa itu haji? Kalau haji secara bahasa Arab artinya menuju kepada sesuatu, tapi menjadi istilah syariat yaitu ibadah, ya, yang terpenuhi padanya rukun-rukun dan syaratnya yang diladakan di tempat yang telah dikhususkan di sana. Dan banyak lagi lafaz-lafaz syariat yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebut dengan lafaz islami atau disebut dengan lafaz syar'i, itu lafaz syariat. Ya. Ada lagi saudaraku sekalian, lafaz-lafaz yang baru muncul setelah zaman Rasul, setelah zaman sahabat, setelah zaman tabi'in. Ya. Nah, ini kemudian dibuatlah istilah-istilah sesuai dengan ilmu yang muncul. Muncul ilmu usul fikih, muncul ilmu apa? Ilmu hadis, muncul ilmu tafsir, muncul ilmu akidah. Masing-masing ilmu ini ternyata mempunyai istilah-istilah yang berbeda dengan ilmu yang lain. Contoh, hadis secara bahasa Arab adalah ucapan. Tapi secara ilmu hadis, hadis itu apa? Semua yang diambil dari Rasulullah SAW, baik ucapan maupun perbuatan maupun apa? Ya, sifat ya atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu usul fikih banyak sekali istilah-istilah tuh. Wajib, makruh, sunnah, mubah, haram, ya tidak? Kapan muncul ilmu usul fikih? Di zaman Rasul ada enggak ilmu usul fikih, Pak? Tidak ada. Di zaman sahabat ilmu usul fikih sudah ada belum? Ilmunya maksudnya secara tersendiri belum ada. Yang pertama kali meletakkan ilmu usul fikih yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab apa? Ar-Risalah. Yang kemudian semakin dimatangkan di belakangan hari. Sehingga ya, contoh misalnya makna sunnah menurut usul fikih apa? Ma tuliba fi'luhu talaban ghairu jazim. Yaitu segala sesuatu yang diminta untuk melakukannya, tapi permintaan tersebut tidak dikuatkan seperti halnya yang wajib. Itu namanya apa? Sunnah. Tapi makna sunnah syariat menjadi sebuah ilmu apa? Istilah ilmu syariat. Makanya ini dianggap sebagai lafaz islami? Ya. Tapi pahamilah sesuai dengan ilmu masing-masing. Jadi kalau kita sedang berbicara ilmu tafsir, kita harus gunakan sesuai dengan istilah ahli apa? Tafsir dong. Kalau kita sedang berbicara tentang ilmu usul fikih, ya kita gunakan dengan istilah ilmu apa? Usul fikih dong. Jangan dipahami istilah ilmu tafsir dengan istilah ilmu hadis, nanti akan rusak maknanya, Pak. Saya berikan contoh sebuah kerusakan makna ketika dicampur aduk antara dua istilah tersebut. Contohnya apa? Ada yang namanya hadis mutawatir. Pernah dengar itu? Ada juga dalam ilmu tafsir namanya qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir. Pernah dengar itu? Kalau dalam ilmu dunia qiraat ya, baca Quran ya, itu ada 10 macam qiraat yang disebut oleh para ulama sebagai qiraat mutawatir. Nah, ada sebagian orang mengira makna qiraat mutawatir itu sama dengan hadis mutawatir. Sehingga akhirnya apa? Salah dalam memahami. Ya. Kalau dalam ilmu hadis, hadis mutawatir itu apa sih? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Dan jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap tingkatan-tingkatan sanad. Tingkatan sahabat misalnya 10, tingkatan tabi'in 20, tingkatan tabi'ut tabi'in 30 misalnya. Kemudian mustahil secara kebiasaan mereka bersepakat di atas kedustaan. Kemudian syarat yang keempat, diriwayatkan dengan panca indera, seperti melihat, mendengar, memegang. Maka kalau terpenuhi empat syarat ini disebut dengan hadis apa? Mutawatir. Nah, qiraat mutawatir seperti apa? Apa sama dengan hadis mutawatir syaratnya? Beda. Dalam ilmu qiraat disebut qiraat itu mutawatir kalau terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, sanadnya sahih walaupun diriwayatkan oleh satu orang. Syarat yang kedua, sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Syarat yang ketiga, sesuai dengan Mushaf Utsmani. Sesuai dengan apa? Mushaf Utsmani. Maka kalau terpenuhi tiga syarat ini, kata Ibnul Jazari, yang dalam kitab beliau yang masyhur yang berjudul Asy-Syatibiyah dalam qiraat, bahwa ketika beliau mendefinisikan qiraat, apa sih yang dimaksud dengan qiraat mutawatir itu? Yaitu apabila terpenuhi tiga syarat tadi. Syarat yang pertama tadi apa? Sanadnya sahih walaupun satu. Yang kedua tadi apa? Sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Yang ketiga apa? Sesuai dan cocok dengan Mushaf Utsmani. Maka kalau terpenuhi syarat tiga ini disebutlah qiraat mutawatir. Jadi beda enggak syaratnya? Beda enggak hadis mutawatir dengan qiraat mutawatir? Beda jauh. Nah, orang yang tidak paham istilah ini, Pak, mengira bahwa syarat qiraat mutawatir itu harus sama dengan hadis mutawatir. Salah besar Anda. Iya. Contoh lagi, Pak. Dalam ilmu hadis ada namanya istilah talqin. Dalam ilmu usul fikih juga, ilmu fikih juga ada namanya talqin. Tapi bedanya, maknanya beda. Kalau dalam ilmu fikih, talqin itu artinya mentalkinkan mayat. La ilaha illallah. Rasulullah sabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tapi dalam ilmu hadis, talqin itu maknanya beda. Si fulan perawi yang dhaif, kana yulaqqan fayatalaqqan. Dia ditalkin lalu menerima talkin. Apa maksudnya? Maksudnya dimasukkan kepadanya hadis-hadis yang bukan dari hadisnya, tapi dia menyangka itu hadis dia, milik dia, padahal bukan. Sehingga akhirnya apa? Didhaifkan gara-gara itu, karena itu tanda dia tidak menguasai hadis-hadisnya. Nah, perhatikan saudaraku sekalian, ternyata setiap ilmu itu mempunyai istilah yang berbeda, tidak? Maka pahamilah istilah itu masing-masing. Maka ketika kita tidak memahami dalam artian istilah ilmu hadis dibawa ke fikih, ke ranah fikih, atau ilmu istilah fikih dibawa ke ranah hadis dan sebaliknya, maka ini akan sangat berakibat fatal. Akan sangat berakibat apa? Fatal. Ya. Maka sengaja ya, perkara ini sebetulnya penting untuk kita ingatkan saudaraku sekalian, karena lafaz-lafaz syariat ini mempunyai makna-makna yang luar biasa. Saya berikan contoh, salat. Itu lafaz syariat tidak? Jaga lafaz syariat tersebut. Jangan dirubah dengan yang lain. Jangan dirubah dengan sembahyang. Sebab kalau sembahyang, pasti maknanya akan sangat jauh dengan apa? Sholat. Sembahyang, orang selain orang Islam pun sembahyang. Iya kan? Orang Hindu sembahyang, orang Buddha sembahyang, orang Islam sembahyang. Ya. apalagi kan di istilah mereka ada namanya Sang Hyang Widi dan yang lainnya. Sehingga kalau dikatakan orang Islam sembahyang, lalu apa yang membedakan mereka dengan sembahyang yang lainnya? Maka dengan lafaz syariat inilah akan terjaga, Bapak sekalian, akan terbedakan. Makanya para ulama mengingatkan tentang pentingnya menjaga lafaz-lafaz syariat ini. Saya akan bacakan ya perkataan para ulama yang menunjukkan akan pentingnya menjaga lafaz-lafaz syariat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau yang masya Allah terkenal, itu Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Ya. Beliau berkata, fatariqatus salafi wal a'immah, yang merupakan tata cara ulama terdahulu dan para imam-imam terdahulu, annahum yura'unal ma'ani as-sahihah, bahwasanya mereka senantiasa memperhatikan makna-makna yang benar, al-ma'lumah bisyar'i wal 'aql, yang telah diketahui dengan syariat dan akal. Wa yura'una aidan al-alfaz syar'iyyah, dan mereka juga berusaha menjaga lafaz-lafaz syariat. Fayu'abbiruna biha ma wajadu ila dzalika sabila, maka mereka para ulama terdahulu berusaha mengungkapkan lafaz-lafaz syariat tersebut dengan lafaz-lafaz yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Berkata Ibnu Qayyim, yang bagi lil mufti an yufti bilafdhin nas mahma amkana, selayaknya dan seharusnya bagi seorang mufti hendaklah dia berfatwa dengan lafaz nas selama ia mampu. Fa innahu yatadamman al-hukma wad-dalil. Kenapa? Karena lafaz nas itu mengandung apa? Ya, yaitu hukum dan dalil. Ma'al bayan at-tam, disertai dengan penjelasan yang sempurna. Ini saudaraku sekalian, ikhwata Islam, jadi penting sekali kita menjaga lafaz-lafaz syariat itu jangan dirubah dengan makna yang lain. Itu lafaz yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa? Dan hadis. Saya mau tanya sama aku. Antum yakin tidak? Al-Quran itu bahasanya paling fasih. Yakin? Ada enggak bahasa yang lebih fasih dari Al-Quran? Ada? Enggak ada. Bukankah Allah menantang orang-orang Arab untuk membuat seperti Al-Quran? Ya tidak. Allah berfirman apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian meragukan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, silakan datangkan satu surat saja yang semisal, dan panggil teman-teman kalian seluruhnya untuk membuat satu surat yang semisal itu. Silakan. Bahkan Allah menantang orang-orang musyrikin Quraisy dengan huruf-huruf seperti alif lam mim, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad. Itu orang Arab Quraisy saja buat bikin itu enggak bisa, Pak. Kenapa? Bahasa Al-Quran itu luar biasa sekali. Makna-maknanya sangat dalam sekali. Maka dari itulah saudaraku, ya, kalau kita mengganti bahasa Al-Quran dengan bahasa yang lain, itu sama saja mengganti bahasa yang paling fasih dengan bahasa yang tidak fasih. Ya, sama saja antum menukar emas dengan apa? Besi. Istilahnya begitu, ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azami Allah wa iyyakum, ini. Jadi kaidah yang pertama yang harus kita pahami, apa itu? Wajib menjaga lafaz-lafaz syariat. Jangan diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Tazkiyatun nafs. Bapak tahu tazkiyatun nafs? Pernah dengar enggak tazkiyatun nafs? Tazkiyah itu pensucian nafs, itu artinya jiwa. Ini lafaz syariat. Berdasarkan firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Maka ini lafaz tazkiyatun nafs, jangan dirubah dengan lafaz yang lain. Kita gunakan kata tazkiyatun nafs itu yang sesuai dengan Al-Qur'an, Pak. Kalau kita ganti dengan yang lain, manajemen kalbu. Bagus sih, cuman masalahnya mana sih yang lebih fasih, Pak? Lafaz Al-Qur'an atau lafaz kita? Tentu lafaz Al-Qur'an lebih fasih dong. Ya, saya yakin sefasih-fasihnya manusia itu siapa? Rasulullah. Tapi Al-Qur'an lebih fasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhud. Zuhud lafaz syariat bukan. Syariat ditunjukkan oleh hadis, izhad fid dunya. Zuhudlah kamu di mana? Di dunia. Jangan diganti lafaz zuhud dengan tasawuf. Nah, sebagian orang menggantinya dengan lafaz apa? Tasawuf. Jadi kalau ada orang berbicara tentang hinanya dunia, tentang pentingnya akhirat, ada orang menganggap wah ini tasawuf. Salah. Itu pembahasan zuhud. Zuhud dengan tasawuf maknanya jauh berbeda, Bapak sekalian. Iya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi sekali lagi saudaraku, ini kaidah yang pertama, la wajib apa? Menjaga lafaz-lafaz syariat. Apa itu lafaz-lafaz syariat? Yaitu lafaz-lafaz yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis kepada suatu makna sehingga menjadi sebuah istilah syariat. Dan itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu yang telah ada nasnya langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Macam yang kedua yang menjadi istilah dalam ilmu-ilmu apa? Syariat. Ya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, saudaraku, bahwa lafaz-lafaz syariat ini pahamilah dan wajib kita pahami sesuai dengan istilah syariat. Jangan dipahami dengan istilah yang tidak sesuai dengan istilah syariat. Iya. Tadi sudah saya sebutkan sama antum. Salat secara istilah syariat artinya apa? Perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan apa? Salam. Oke. Ada orang liberal berkata begini, Pak. Salat itu kan artinya doa. Saya selalu berdoa, jadi saya sudah sholat dong. Jadi saya gak perlu sholat lagi. Secara istilah syariat apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ada orang yang memahami makna saum ini hanya kepada makna bahasa saja. Saum itu kan menjaga diri. Yang penting kita menjaga diri udah puasa. Ya, akhirnya karena makna seperti ini dipahaminya, dianggapnya puasa Ramadan itu tidak penting. Yang penting tujuannya menjaga, ya. Jelas ini pemahaman yang salah, salah besar, Pak. Ya. Maka dari itu istilah syariat itu harus dibawa kepada lafaz-lafaz syariat itu harus dibawa kepada istilah syariat. Enggak boleh dibawa kepada lafaz apa istilah orang lain. Enggak boleh. Kenapa? Saudaraku ya, sebagian firqoh-firqoh Islam itu terkadang membuat istilah dengan lafaz syariat tapi maknanya beda. Contoh, orang Mu'tazilah, mereka mempunyai istilah tauhid. Tapi makna tauhid itu beda dengan tauhidnya Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah mendefinisikan tauhid apa? Tauhid itu artinya mengesakan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma was sifatnya. Kalau Mu'tazilah, makna tauhidnya apa? Artinya membebaskan Allah dari segala sifat-sifat dan nama. Jadi menurut orang Mu'tazilah, tauhid itu artinya konsekuensinya kita menolak sifat Allah. Tidak boleh kita punya keyakinan Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha kuat, maha besar, maha berilmu, maha berkuasa. Ini keyakinan Mu'tazilah. Karena keyakinan mereka, menurut mereka apa? Kalau Allah punya sifat, mengharuskan apa? Banyak zat. Nah, kalau misalnya Allah punya ilmu, kudroh, berarti ada ilmu, ada kudroh, ada melihat, ada ini, banyak amat Allah, kata mereka. Apa bedanya dengan orang Nasrani, tiga tapi satu? Ini banyak tapi satu. Ah, gak mungkin, kata mereka. Akhirnya mereka mengatakan Allah tidak mungkin punya sifat. Tapi mereka mengungkapkannya dengan lafaz tauhid. Maka jangan terkecoh dengan istilah tauhidnya orang Mu'tazilah. Faham enggak, Mas? Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini kaidah yang kedua yang harus kita pahami, saudara. Apa itu kaidah kedua, saudaraku? Pahamilah lafaz-lafaz syariat sesuai dengan istilah syariat. Karena lafaz itu ada tiga macam. Pertama, lafaz yang maknanya Bandung 1476 kHz. الله أكبر الله Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi. Ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah, maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini mesti disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak, kalau sudah diam itu hayu gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager, hayu mari kita kemon, sudah pewe. Nah, ini sering-sering baca ini nih, bagi para magerer dan pewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan salah satu tanda matinya hati adalah hati itu berat untuk menerima nasihat. Ini adalah tanda bahwa hati sedang berpenyakit. Ada masalah, ada sesuatu pada hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb." Di dalam tubuh ini ada sekerat daging, jika bagus maka bagus seluruhnya. Jika rusak, maka rusak seluruhnya. dan sekeret daging itu adalah hati. Kita wajib mengetahui kondisi hati kita, sebagaimana kita perlu mencari tahu tentang kesehatan kondisi seluruh tubuh kita, jantung kita, paru, ginjal, dan lain sebagainya yang sering kita periksakan ke dokter. Tapi anehnya jarang manusia yang mau memeriksakan kondisi hatinya. Dan salah satu tanda hati itu berpenyakit, hati itu bermasalah adalah ketika hati itu sulit untuk menerima nasihat. Nasihat itu adalah sesuatu yang sangat berguna, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Berilah peringatan, berilah nasihat, sesungguhnya nasihat itu sangatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat kehancuran umat-umat terdahulu, kita lihat sebabnya adalah mereka menolak nasihat dan peringatan yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang itu berujung kepada kehancuran dan kebinasaan mereka. Maka sebagai seorang mukmin, kita wajib mengetahui apakah hati kita itu siap untuk menerima nasihat atau berat untuk menerima nasihat. Kita lihat sebagian orang, ketika sampai nasihat kepadanya, dia menanggapi nasihat itu sebagai sesuatu yang memojokkan dan menjelek-jelekkan dan memburuk-burukkan dirinya. Maka dia pun bersuuzon kepada siapa saja yang menyampaikan nasihat kepadanya. Nasihat tersebut ditanggapi atau diterima dengan sikap yang negatif. Bahkan tidak sedikit manusia yang memusuhi orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya, padahal saat itu dia membutuhkan nasihat tersebut. Maka para hadirin dan para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapkanlah hati kita untuk selalu menerima nasihat yang sampai kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah." Allah memuji orang-orang yang mendengarkan qaul, yaitu nasihat, dan mengikuti yang terbaik darinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ad-dinun nasihah." Agama itu identik dengan nasihat. Dan salah satu orang yang selamat dari kerugian dari waktu yang Allah berikan kepadanya adalah orang yang saling tawasi bil haqi, tawasi bis sabri, wa tawasi bil marhamah. Saling memberikan nasihat di atas kebenaran dengan kesabaran dan dengan cara yang penuh kasih sayang. Karena biasanya manusia dia tidak akan menyadari kesalahan dirinya, seperti ya kebanyakan orang yang tidak dapat mengetahui bau dirinya. Dia tidak sadar bahwasanya dirinya bau, tapi orang lain dapat menciumnya, orang lain dapat mengetahuinya. Seperti itulah kita mungkin tidak menyadari dosa-dosa yang kita lakukan, namun orang lain mungkin mengetahui. Orang lain mungkin atau saudara-saudara kita mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Maka siapkanlah diri kita untuk selalu menerima nasihat dari saudara-saudara kita. Dan terimalah nasihat itu dengan sikap yang positif, dengan selalu berhusnuzan kepada siapa saja yang menyampaikan nasihat itu kepada kita. Walaupun mungkin orang yang menyampaikan nasihat itu melakukannya dengan cara yang salah, misalnya. Biarkanlah kesalahan itu terpulang kepada dirinya. Dan ambillah manfaat dan ambillah faedah dari nasihat yang disampaikannya. Mungkin nasihat yang disampaikannya itu benar, kontennya, materinya, isinya benar, namun cara dia menyampaikannya salah. Maka janganlah kita tolak nasihat itu karena kesalahan dia di dalam menyampaikan nasihat tersebut. Mungkin orang lain segan atau mungkin tidak mau menyampaikan nasihat kepada kita dengan cara yang benar mungkin. Nah, datang seorang menyampaikannya dengan cara yang salah, maka terimalah. Ya, maafkanlah dia dan koreksilah kesalahan yang ada padanya ketika dia cara dia dalam menyampaikan nasihat, dan terimalah nasihat itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Bahkan kadangkala celaan yang ditujukan kepada kita itu merupakan nasihat. Ejekan yang ditujukan kepada kita itu boleh jadi itu merupakan sebuah nasihat, peringatan. Ya, tanggapilah dengan sikap yang dingin, artinya jangan panas hati, tetap berhusnuzan dan terimalah. Fayattabi'una ahsana, ikutilah yang terbaik darinya. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling beruntung adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain, dapat mengambil ibroh dari orang lain, dapat menerima nasihat dari orang lain. Dan orang yang paling celaka adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain, dia menjadi contoh yang buruk bagi orang lain. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pentingnya nasihat di dalam kehidupan seorang muslim. Wajar, karena urgensi nasihat yang begitu besar, syaitan membunyikan dan menyuarakan nasihat itu di telinga kita seperti petasan, enggak enak didengar, ya, meledak, meletup, memekakkan telinga. Seperti itulah bunyi nasihat di telinga kita. Setan yang menyuarakan seperti itu agar kita menolaknya dan tidak dapat mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Maka segeralah kita berta'awuz, minta perlindungan kepada Allah dari bisikan dan was-was setan ini, sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, yang selamat dari kerugian, yang senantiasa tawasi bilhaqi wassabri walmarhamah. Kita menjadi orang yang beruntung dengan nasihat-nasihat yang dapat kita ambil, kita serap dari orang lain. Bahkan dari syaitan sekalipun, sebagaimana yang Nabi katakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waqad shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah menyampaikan kebenaran kepadamu, nasihat yang benar, sementara dia adalah seorang pendusta. Ketika syaitan ini mengajarkan surat ayat Al-Kursi untuk dibaca agar menghindar agar Abu Hurairah terhindar dari gangguan dan waswas syaitan. Dan apa yang disampaikan syaitan ini adalah benar, walaupun karakter dan sifat aslinya adalah pendusta. Nah, inilah keberuntungan seorang mukmin, yaitu dia dapat mengkonversikan segala sesuatunya itu menjadi kebaikan dalam hidupnya. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, hamba yang mau mendengarkan nasihat, siap menerima nasihat, siap menyerap nasihat dan peringatan, pelajaran dari siapapun yang menyampaikannya kepada kita, dan fayattabi'una ahsanah, mengikuti yang terbaik darinya, sehingga kita menjadi manusia yang berbahagia, ya, dan manusia yang selamat dari berbagai macam keburukan dan kebinasaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya tentang batasan mengejar dunia itu sampai apa?

Kita katakan salah besar dalam istilah syariat, jilbab itu adalah baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Nah, kalau di Indonesia kan memaknai jilbab itu dengan makna yang salah. Banyak perempuan mempunyai paham jilbab itu artinya kerudung. Salah besar. Karena dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, kerudung itu adalah khimar yang ditunjukkan oleh surat An-Nur ayat 30 itu. Allah berfirman, wal yadribna bikhumurihinna ila juyubihinna, dan hendaklah mereka melabuhkan khumur. Khumur itu jamak dari khimar, artinya kerudung. Hendaklah mereka melabuhkan kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Jadi kerudung dalam istilah syariat apa? Khimar. Jamaknya apa? Khumur. Adapun jilbab itu yang ditunjukkan oleh surat apa? Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Hai nabi, katakan kepada istri-istri kali kamu, istri-istrimu dan anak-anak wanita kamu, dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab apa yang maksud? Ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini banyak ditafsirkan oleh para ulama, jilbab itu baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab. Nah, kalau misalnya jilbab itu artinya kerudung, banyak perempuan punya pemahaman, Pak, yang penting pakai kerudung. Walaupun celananya celana pensil. Ada begitu kan di kampus-kampus juga banyak di gelar. Ya, perempuan bajunya ketat-ketat tapi pakai kerudung. Kenapa? Allah cuma mewajibkan jilbab kok katanya. Kita katakan mbak ini baru pakai kerudung, belum pakai apa? Jilbab. Ya. Kalau cuma mau bungkus kepala doang itu namanya pakai kerudung doang. Berarti udah pakai jilbab belum? Belum. Karena hakikat jilbab itu baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu baru jilbab. Nah, gara-gara salah dalam memahami istilah syariat ini, salah tidak apa dalam pengaplikasiannya? Salah besar. Makanya ini kaidah yang kedua ini sangat penting sekali. Ya, pahamilah lafaz-lafaz syariat itu sesuai dengan makna-makna syariat. Makna-makna istilah syariat jangan dipahami kepada nyela apa makna yang lainnya. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Apa itu saudaraku ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum? Istilah-istilah syariat itu, Pak, seringkali berbeda antara istilah orang belakangan dengan istilah orang terdahulu. Seringkali terjadi perbedaan makna lafaz antara istilah orang belakangan dengan istilah orang apa? Terdahulu. Saya berikan contoh. Makna makruh. Makruh. Menurut ulama usul fikih belakangan apa? Makruh. Masa gak tahu makruh? Kan ada haram, makruh, mubah, sunnah, wajib, ya kan? Makruh itu artinya, kalau istilah belakangan artinya yang kita pahami apa? Kalau dilakukan, tercela. Kalau ditinggalkan, dapat pahala. Dilakukan dapat dosa? Ya tidak, tapi tercela. Ya, dalam artian makruh itu di bawah yang haram. Itu menurut istilah orang terakhir. Tapi menurut istilah ulama terdahulu, makruh itu artinya haram. Kenapa? Karena itu bahasa Al-Quran. Iya. Contoh, antum buka dalam surat Al-Isra. Ketika Allah menyebutkan tentang keharaman-keharaman. Ya, dalam surat apa itu? Surat Al-Isra. Sebentar kita lihat dulu, kita cari dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan itu keharaman-keharaman dari ayat 22 sampai ayat 38, Pak. Di ayat 22 Allah menyebutkan tentang la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Kamu jangan jadikan Tuhan selain, ilah selain Allah. Syirik. Kemudian di ayat ke 23 Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua dan melarang durhaka kepada orang tua. Kemudian terus Allah menyebutkan ya larangan-larangan itu. Kemudian ditutup dengan firman-Nya di ayat 38, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Lihat kata-kata makruh di situ, Pak. Kullu dzalika, semua itu yang diharamkan tadi, kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Keburukannya di sisi Rabb-mu adalah makruh. Apa makna makruh di situ? Apa syirik makruh dalam artian orang belakangan? Maka kalau kita memahami bahasa Al-Qur'an dengan bahasa orang belakangan, akan terjadi kesalahan fatal. Paham tidak, Pak? Bahasa Al-Qur'an dan hadis ini, Pak, menjadi sebuah bahasa yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka biasa menggunakan bahasa apa? Al-Quran ini. Dan di zaman mereka belum dipahami, ya, makruh itu untuk makruh litanzih. Nah, kalau antum dapatkan misalnya perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm, di mana Imam Syafi'i mengatakan begini, wa karihtu, dan aku memakruhkan. Jangan dipahami perkataan Imam Syafi'i ini dengan istilah orang belakangan. Oh, Imam Syafi'i cuma memakruhkan kok. Padahal maksud Imam Syafi'i makruh di sini apa? Haram. Kenapa? Karena Imam Syafi'i termasuk ulama terdahulu, dan mereka orang-orang terdahulu menggunakan bahasa-bahasa, istilah-istilah Al-Quran. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga ya mengingatkan masalah seperti ini. Ya. Di mana beliau berkata, kata Imam Ibnu Qayyim, waqad ghalita katsirun minal mutaakhirin min atba'il a'immati 'ala a'immatihim bisababi dzalika, dan banyak sekali ulama-ulama terakhir dari pengikut para imam madhab salah dalam memahami ucapan perkataan imam mereka. Akibat ini dia, membawa istilah orang terdahulu kepada pemahaman istilah orang belakangan. Ini sebuah kesalahan besar, saudaraku. Ya. Berkata Syekhul Islam, wal karahiyatu fi kalami salaf katsiran wa ghaliban yuradu bihi tahrim. Kata-kata makruh ya di dalam ungkapan ucapan ulama-ulama terdahulu itu seringkali maknanya adalah haram, bukan apa? Bukan sebatas di bawah makruh, di bawah haram maksudnya. Jadi pahami, Pak, kita ini terkadang, Pak, sudah terbiasa memahami sunnah artinya apa? Hah? Kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Iya kan? Nah, kalau kita baca kitab-kitab para ulama terdahulu, ketika mereka mengatakan hadis sunnatu Rasulillah, ini sunnah Rasulullah, jangan dipahami makna ini kepada makna tadi. Karena makna sunnah di zaman salaf terdahulu seringkali digunakan untuk makna apa? Semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya mereka mengatakan sholat lima waktu termasuk sunnah. Loh, kalau kita pahami dengan bahasa orang sekarang kan bingung. Loh, masa sholat lima waktu sunnah? Iya, masalahnya kamu membawa istilah ulang terdahulu kepada istilah orang belakangan. Akibatnya apa? Anda akan salah paham. Paham tidak, Mas? Nah, ini saudaraku sekalian, ini kaidah yang keberapa? Kaidah yang ketiga. Kaidah yang terakhir yang ingin saya bawakan, yang saya jelaskan, bahwa lafaz-lafaz yang tidak ditunjukkan oleh nas, ya lafaz-lafaz yang tidak ditunjukkan oleh dalil, apabila mempunyai dua makna, makna yang benar dan makna yang salah, apabila lafaz-lafaz tersebut mempunyai dua makna, makna yang benar dan makna yang salah, maka wajib dibawa kepada makna yang apa? Yang benar tersebut. Namun kalau bisa tidak menggunakan lafaz tersebut. Jadi ada lafaz-lafaz yang dibikin-bikin orang belakangan, ternyata maknanya mengandung dua makna, Pak. Bisa jadi maknanya benar, bisa jadi maknanya apa? Salah. Ya. Contoh misalnya, sebagian orang berkata kalau Allah bersemayam di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Maka kita katakan kepada dia, maaf, apa maksud Anda tempat di sini? Kalau maksudnya tempat di sini artinya Allah butuh kepada ya sesuatu untuk apa namanya? Bertengger di situ sebagaimana Anda duduk di atas kursi. Kalau kursinya diambil antum jatuh, maka ini mana yang batil, salah. Allah, ya, bersemayam di atas aras bukan maknanya duduk, bukan. Bukan bersila, bukan. Loh, bagaimana caranya? Hanya Allah yang maha tahu. Bukan berarti Allah butuh kepada aras, tidak. Allah pun juga tidak butuh kepada aras. Nah ini saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, anzami Allah wa ayyakum. Nah jadi ini ya, kaidah-kaidah yang harus kita ketahui yang berhubungan dengan lafaz-lafaz syariat. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bolehkah menukar kata saum dengan puasa? Lebih baik jangan. Karena sudah saya sebutkan tadi, Pak, lafaz saum itu lafaz apa? Syariat. Maknanya juga tentu fasih dibandingkan dengan kata puasa. Puasa itu ternyata bahasa Sanskerta loh, Pak. Pu dan asa. Artinya ternyata jorok, Mas. Enggak bagus. Jadi yang lebih bagus jangan pakai puasa. Tapi pakai apa? Saum aja udah. Ya. Model rambut seperti apa yang disyariatkan Islam? Saudaraku, kalau kita mau ngikutin Rasul, Rasulullah itu rambutnya panjang sampai sepundak, Mas. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah rambut Rasulullah yang panjang sepundak itu dalam rangka menyunahkan untuk umatnya, atau itu hanya sebatas kebiasaan orang Arab saja? Ikhtilaf menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama mayoritas, bahwa itu bukan dalam rangka menyunahkan, tapi sebatas kebiasaan orang Arab. Karena orang Arab itu kebiasaannya rambutnya panjang-panjang. Sementara sebagian ulama dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya itu sunnah. Dan perbuatan Nabi memanjangkan rambut sampai ini tuh dalam rangka menyunahkan untuk umatnya. Namun yang rajih dalam hal ini pendapat jumhur, ya, bahwa itu dibawa kepada makna kebiasaan orang-orang Arab terdahulu. Ya. Nah, sekarang model kayak gimana dong? Yang jelas Pak, kalau ada suatu model rambut yang merupakan ciri karakter atau ciri orang kafirin atau ciri orang fasik, jangan diikuti. Iya. Contoh misalnya kalau orang kafir punya gaya apa namanya tersendiri gitu, nggak boleh diikuti. Demikian pula yang dilarang oleh Rasulullah itu apa? Qaza. Apa qaza? Mencukur sebagian, menggundul sebagian, dan membiarkan sebagian. Kadang ada orang pak pinggirannya itu botak, tapi tengahnya enggak gitu. Iya. Dilarang oleh Rasulullah, dilarang. Iya. Apakah definisi jihad yang benar menurut istilah syariat? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ketika mensyarah Kitabul Jihad dalam Sahih Al-Bukhari, beliau berkata begini: Al-jihadu maknahu badlul juhdi limuqatalatil adu wa huwa ala arba'ati maratib atau arba'i maratib. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, jihad itu artinya mengeluarkan seluruh kesungguhan kita untuk memerangi musuh. Dan jihad ini ada 4 martabat. Martabat yang pertama jihadun nafs, yaitu jihad melawan diri sendiri, musuh diri kita sendiri. Yang kedua jihadu syaitan, jihad melawan apa? Setan yang merupakan musuh kita juga. Yang ketiga jihadul fusaq, jihad melawan orang-orang yang suka berbuat dosa besar. Dengan cara apa? Mendakwahi mereka dan mengajak supaya mereka kembali kepada Allah. Yang keempat jihadul kufar, jihad melawan orang kafir. Ya, bagaimana caranya? Bisa dengan hujah, dakwah, atau kalau ternyata mereka menyerang kita, maka kita jihadi dengan pedang dan panah. Dan tentu di sana ada syarat-syarat yang telah dibicarakan oleh para ulama dalam babul jihad. Kapan disebut jihad dan tidak, itu ada syaratnya, tentunya bukan di sini tempat untuk menjelaskan. Ya. Jadi ternyata makna jihad itu luas tidak, Pak? Jihad itu luas. Di mana tujuan makna jihad itu artinya mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk melawan musuh, baik musuh yang ada pada diri kita sendiri, musuh berupa setan, musuh juga berupa setan manusia. Iya. Apa urutan dalam belajar Islam? Dari yang paling pokok dan seterusnya. Dalam belajar Islam itu mas, kita harus mempelajari yang paling dasar dulu. Apa itu? Itu yang meluruskan keimanan kita. Apa itu? Tauhid. Mengenal Allah. Meluruskan sikap kita kepada Allah. Kemudian ya, rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhirat. Kemudian segala kewajiban yang kita tidak lepas setiap harinya, Setiap hari antum sholat enggak? Setiap hari antum wudu enggak? Berarti wajib itu dipelajari, fardu ain. Ya. Demikian pula setiap hari kamu makan enggak? Setiap hari kamu berpakaian tidak? Berarti wajib kita belajar tentang adab-adabnya. Ya. Nah, itu yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau yang berjudul Jami'ul Bayan wal ya Bayanul Ilm wal ya Jami'ul Bayanul Ilm Fadli. Bagaimana cara menjelaskan atau mendakwahi orang yang bersikukuh tentang pentingnya atau tidak boleh merubah lafaz-lafaz syariat karena mereka berpendapat yang penting substansinya? Kita katakan maaf mas, bahasa Allah dan Rasulnya lebih fasih daripada bahasa Anda. Sehebat apapun bahasa Anda, tidak lebih hebat daripada berbahasa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita kaum muslimin sepakat bahwa Al-Quran adalah bahasa yang paling fasih. Maka makna-makna syariat itu yang telah Allah letakkan dalam syariat ini itu lebih fasih daripada semua bahasa manusia. Makanya kalau dikatakan yang penting substansinya, entah dulu. Apakah lafad sholat dengan lafad sembahyang bisa disamakan? Tidak sama. Ya. Salat telah ada penjelasannya dari para ulama lafadznya. Syariatnya juga, syaratnya, rukunnya. Sedangkan sembahyang kan mutlak, Pak. Sudah saya sebutkan tadi orang Buddha sembahyang, orang Nasrani sembahyang, orang ini sembahyang. Lalu apa yang membedakan sembahyangnya kita dengan mereka? Tentu dengan lafadz. Lafaz apa yang telah didefinisikan oleh para ulama? Lafaz syariat itu apa itu? Salat. Iya. Bagaimana sekarang menyikapi pemahaman bahwa insya Allah itu artinya malah gak pasti alias gak janji. Ini insya Allah ini orang Indonesia nih biasanya nih. Orang Indonesia itu kalau ngomong insya Allah tandanya gak datang. Saya katakan penggunaan ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Para ulama mengatakan ucapan insya Allah itu termasuk janji. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Dalam surat apa? Al-Kahfi. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan, "Aku akan melakukan besok." Kecuali kamu mengucapkan insya. Berarti mengucapkan insya Allah itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Berarti itu janji. Janji kata para ulama. Maka kalau antum sudah berkata kepada teman, insya Allah saya datang, berarti antum sudah janji untuk datang. Kalau tidak ditepati, dosa antum. Ini enggak. Datang ya? Insya Allah. Artinya, enggak datang. Kalau di Saudi Arabia, Pak, kebalikan justru. Kalau orang Arab, orang Saudi berkata insya Allah, biasanya pasti datang. Tapi kalau dia bilang saya datang, tapi nggak nyebutin insya Allah, itu tandanya nggak datang. Iya, kebiasaan orang Saudi beda begitu. Beda banget dengan yang di kita ini. Apakah terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia sesuai dengan arti sebenarnya dalam bahasa Arab? Tentu Pak, yang namanya terjemahan itu hanya mewakili sekitar 85% paling tinggi itu. Ya. Tidak sampai 100%. Apalagi Al-Qur'an kan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya, Pak. Tahu tidak? Dalam bahasa Arab itu setiap hurufnya itu ada makna-maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba dalam bismi. Artinya apa? Kata Imam Al-Qurtubi, mempunyai dua makna. Makna yang pertama, ini yang paling kuat, lil isti'anah, yaitu dalam rangka minta tolong. Makna yang kedua, lil musohabah, menemani. Kalau diterjemahkan ke Indonesia apa? Dengan nama Allah. Apa maksudnya dengan nama Allah? Dengan di sini enggak ada makna. Tapi kalau bahasa Arab, ba ada maknanya. Ada apa? Ada maknanya. Iya. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an bentuk-bentuk yang menjadi sebuah pembahasan para ulama usul fikih. Itu lafaz-lafaz yang mempunyai makna umum. Contoh, dalam bahasa Arab itu ada namanya ma'rifat dan nakiroh. Tahu gak mas? Gak pernah belajar bahasa Arab ya? Ya, susah saya jelasinnya. Ma'rifat itu artinya kata yang tertentu. Sedangkan nakiroh itu artinya kata yang tidak tertentu. Contoh, kalau saya berkata khudil kitab, pakai alif lam, ambil kitab itu, maka kitab ini sudah tertentu maksudnya. Beda dengan khud kitaban, dengan tanpa alif, ambil kitab. Kitab yang mana tidak ditentukan. Dalam bahasa Arab, ma'rifat dengan nakirah itu berbeda maknanya. Dalam bahasa Indonesia gimana bedain coba ma'rifat sama nakirah? Gak bisa kan? Gak bisa. Alif lam dalam bahasa Arab mempunyai makna banyak. Kadang alif lam itu mempunyai makna lil ahad adzikri. Terkadang ma'alif lam itu mempunyai makna lil istighraq. Mempunyai makna keseluruhan dari sebuah nama, dari sebuah nama jenis. Contoh misalnya, innal insana khuliqa halu'a wal 'asr, innal insan lafi, innal insan, al insan di situ ada alif lamnya. Apa alif lam ini maknanya? Kata para ulama, alif lam di sini maknanya lil istighraq, mencakup seluruh manusia. Sementara dalam bahasa Indonesia mana tahu itu. Coba diterjemahkan. Wal asri, innal insan lafi khusr, demi masa. Sementara kata al asr dalam bahasa Arab itu maknanya banyak, bukan cuma masa. Iya. Tapi kalau bahasa Indonesia diterjemahkan cuma satu, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Manusia yang mana? Kan tidak ditentukan. Sementara dalam Al-Qur'an di situ al pakai alif lam. Tegas di situ alif lam menunjukkan kepada apa? Istighraq, kepada keseluruhan. Oh, dari situ kita paham. Bentuk perintah, bentuk umum, bentuk mutlak. Dalam bahasa Indonesia sulit loh Pak. Makanya terjemahan itu hanya mewakili ya paling banter Pak 80%, gak lebih. Maka kalau antum ingin memahami Al-Quran 100% harus belajar bahasa Arab. Jangan cuma pinter bahasa Inggris, waswisus wesos, bahasa Arab bingung. Iya, belajar dong bahasa Arab. belajar dari Arab itu jangan dibawa jenggot dan gamisnya, tapi bawalah ilmunya. Apa benar pendapat ini, Ustaz? Loh, justru kita belajar ilmunya, kita jadi tahu kalau jenggot itu diajarkan oleh Rasul. Rasulullah berjenggot gak? Menganjurkan umatnya berjenggot gak? Iya. Iya. Jadi kalau kita berjenggot ngikutin sunnah Rasul salah. Justru situ yang menyalahkan, yang salah. Sekarang ada gak Nabi dan Rasulnya? Aneh kalau ada orang berkata Islam itu bukan hanya jenggot, tapi yang penting apa? Iman. Betul, karena kita beriman jadi kita berjenggot. Kenapa? Kalau gamis, betul, saya setuju. Ya. Dalam masalah ini ada kaidah syariatnya, karena dalam masalah pakaian tidak ditentukan oleh syariat batasannya. Dan kaidah usul fikih mengatakan setiap dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada adat istiadat. Masalah baju tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada adat istiadat sahih. Saya setuju itu. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh kaidah usul. Makanya Pak, kalau kita belajar paham akidah ya, ilmu, kita belajar ilmu, benar-benar ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis, kita akan tahu. Kita belajar ilmu alatnya, bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, dan yang lainnya, kita akan paham, memahami firman-firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Apakah kita harus bersalawat ketika disebutkan nama Rasulullah? Wajib sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, Malaikat Jibril berdoa, Syaqiya abdun dzukir ta'indahu falam yusalli alaih. Semoga celaka seorang hamba yang disebutkan namamu di sisinya tapi tidak bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, amin. Didoakan kecelakaan oleh Malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang bakhil yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak mau bersalawat kepadaku. Sedangkan bakhil itu hukumnya apa? Haram tidak? Haram. Iya. Bagaimana dengan doa yang kita ucapkan ya, dengan bahasa Indonesia? Apakah itu melanggar lafaz syariat? Tidak. Kenapa? Karena dalam hal ini yang namanya doa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Iya. Lafaz-lafaz syariat hanya memutlakan berdoa saja. Dan tentunya doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu yang lebih utama. Tapi kalau kita mau berdoa dengan lafaz kita sendiri, seluruh ulama sepakat boleh, gak apa-apa. Iya. Apa hukumnya istri membentak suami? Ya gak boleh dong, Mak. Aduh, ini dosa gede ini. Iya. Dosa besar itu. Dan apa boleh suami memboikot atau mendiamkan istri tidak bicara sampai si istri minta maaf? Boleh. Ada dalilnya? Ada. Ya. Zainab bintu Jahsy berkata, Zainab bintu Jahsy pernah mengucapkan kata-kata yang membuat Rasulullah marah. Maka Rasulullah tidak mengajak Zainab berbicara sebulan namanya. Pernah suatu ketika istri-istri Nabi SAW minta tambahan nafkah ke Rasulullah. Maka Rasulullah marah sekali. Maka Rasulullah tidak mau mengajak bicara mereka selama sebulan lamanya. Tapi subhanallah, pernah juga istri-istri Nabi kesal sama Rasulullah sampai enggak mau ngajak bicara sama Rasulullah berhari-hari lamanya. Gantian. Itu menunjukkan boleh, enggak masalah kalau memang di situ ada maslahatnya. Misalnya, seorang suami tahu ini istrinya kalau dinasihatin selalu ngeyel. Udahlah, dia enggak diajak bicara, diam. Kalau didiemin biasanya lebih menyakitin, Mas. Udah biarin aja, cuekin, tidur ya, dicuekin sampai dia mau minta maaf, enggak apa-apa. Dalam syariat itu boleh karena dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu dibutuhkan. Tapi jangan, tidak boleh berlebihan, ingat. Kenapa? Karena seperti ini itu istilah dalam ilmu kedokteran, itu namanya obat. Sedangkan obat itu harus sesuai dosis. Kalau dosisnya kelebihan malah menimbulkan penyakit lain. Kalau dosisnya kekurangan gak mempan gitu. Jika setelah melaksanakan kebaikan, misalnya sholat, setelah sholat lanjut bermain video game, apakah itu tanda amal kita tidak diterima? Saudaraku, Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Main game keji enggak? Enggak. Mungkar? Enggak. Mubah saja kan? Mubah. Berarti tidak menunjukkan tidak diterima? Ya enggak sih. Kecuali kalau antum habis waktunya buat main game. Ini pertama. Yang kedua, Islam menganjurkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak? Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashirun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kalau antum main game, manfaat enggak? Ada enggak manfaatnya? Syekh Utsaimin berkata, ditanya, "Syekh, bagaimana kalau saya tidak bisa, saya ini masih muda, belum menikah, dan saya syahwatnya menggebu-gebu, sementara saya belum mampu untuk menikah, dan saya tidak bisa meninggalkan pikiran kotor kecuali dengan main game. Baca Quran gak bisa khusyuk, yang lain gak bisa khusyuk, zikir pun gak bisa khusyuk, baru bisa hilang dengan main game." Kata yang Syekh Utsaimin apa? "Ya udah, kamu main game." Kenapa? Karena kaidah syariat mengatakan apabila kita dihadapkan pada dua perkara, dua-duanya mudorot, maka ambil mudorot yang paling ringan. Itu kaidahnya. Ya. Kalau lafaz hari Ahad dengan hari Minggu bagaimana, Ustaz? Iya. Ya tentu Ahad lebih bagus dong, Pak, daripada disebut dengan hari Minggu. Walaupun apakah berarti harus menggunakan Ahad bukan Minggu? Ini wallahu a'lam enggak masalah sebetulnya. Bagaimana dengan pendapat wali Allah enggak perlu sholat karena jiwanya sudah sholat? Waduh. Saya mau tanya sama antum, mana yang lebih tinggi, wali atau Rasulullah? Rasulullah sholat enggak, Pak? Sholat, beliau sholat tahajud sampai kakinya itu pecah-pecah. Sampai-sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu sementara engkau kan sudah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? engkau kan sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Afala akunu abdan syakuro? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, Aisyah? Sampai pecah kakinya, bayangkan. Ini gak mau sholat. Alasannya apa? Oh, saya udah wali. Jiwa saya sholat terselalu. Ajaib, Pak. Ya. Makanya Allah mendefinisikan wali itu siapa dalam surat Yunus ayat 62 itu. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu nanti tidak akan merasa takut, tidak pula bersedih hati. Siapa mereka wali Allah? Itu orang yang beriman dan bertakwa. Berarti wali dalam Al-Quran adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang yang enggak sholat, beriman dan bertakwa enggak? Enggak. Maka pemahaman sangat salah. Dan insya Allah nanti kita akan bahas pada poin yang ke-8 tentang masalah siapa yang maksum dari umat Islam. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Iya. Bagaimana makam yang tidak terawat oleh keluarga mayat dan akhirnya ditimpa dengan mayat yang baru? Saudaraku, Islam agama mudah dan tidak menyusahkan. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Islam, Rasulullah SAW melarang kuburan di semen, di plester, dilarang oleh Rasulullah SAW dalam Tirmidzi. Apa hikmahnya? Kata para ulama, untuk memudahkan. Seluruh ulama sepakat ijma. Apabila kuburan telah hilang tanda-tandanya, maka boleh digunakan lagi. Makanya antum lihat di kota Madinah, kuburan baki itu gak pernah tambah gede, Pak. Kenapa? Karena setiap mayat baru datang, dilihat mana yang hilang tanda-tandanya, itu digali lagi, dikuburan lagi. Memudahkan tidak? Memudahkan. Tapi kalau kuburan di semen, di plester, wah, perkuburan tambah luas. Akhirnya apa? Harus bayar. Udah hidupnya ngontrak, matinya ngontrak. Ya. Menyusahkan, menyusahkan. Bagaimana memuliakan mertua yang murtad? Tetaplah berakhlakul karimah kepada dia. Tunjukkan bahwa Islam tidak seperti yang dia yakini. Terkadang dia murtad karena beranggapan Islam itu begini dan begini dan begitu. Justru kita harus memperlihatkan bahwa Islam tidak seperti yang dia yakini. Fahamkan bahwa Islam itu agama mulia, agama para nabi dan rasul. Iya. Dalam makna syariat, kata kami dalam Al-Quran itu maksudnya apa? Nah, jangan pahami seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, kami itu artinya banyak. Tapi dalam bahasa Arab itu mempunyai beberapa fungsi. Kami kalau digunakan untuk satu orang itu mempunyai makna pengagungan, ta'zim. Iya. Itu memang kebiasaan orang Arab. Maka ketika Allah mengatakan nahnu, kami, artinya Allah mengagungkan dirinya. Ya, itu bentuk bahasa Arab seperti itu. Apakah ada tingkatan makruh? Misal makan babi itu haram, main game itu banyak keburukannya, jadi makruh. Apa dosanya berbeda? Iya betul, makruh dibagi oleh sebagian ulama menjadi dua. Makruh li tahrim dan makruh li tanzih. Makruh li tahrim yaitu makruh yang sampai kepada derajat apa? Haram. Dan makruh li tanzih itu makruh yang belum sampai kepada derajat apa? haram. Sebagai mahasiswa di lingkungan kampus, bagaimana cara menghindari teman yang kurang baik tanpa menyinggung perasaannya? Tentu tetap kita bergaul dengan pergaulan yang baik, seperti mengucapkan salam, tersenyum, ya. Tapi kita tidak menjadikan dia sebagai teman akrab kita dalam kehidupan kita. Sebatas menyapa saja, assalamualaikum, akhi, tersenyum sama dia, ya. Itu dianjurkan, gak masalah. Ya Rasulullah pernah kok melakukan seperti itu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ada seorang laki-laki minta izin ingin bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat orang itu dari kejauhan. Apa kata Rasulullah? Bisa akhul asyirah, bisa ibnul asyirah. Itu orang seburuk-buruknya teman, karena akhlaknya jelek. Ketika orang itu berada di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Rasulullah apa? Tersenyum. Aisyah merasa heran. Tadi Rasulullah ketika melihat dia dari kejauhan menjelek-jelekan. Ketika orang itu duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum manis kepada. Bandung 1476 kHz.